الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kemarin pada al-aslul tsalits, asal yang ketiga, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala sedikit menyinggung permasalahan berkaitan dengan syafaat. Beliau menyebutkan di poin yang terakhir kemarin pembahasan syafaat ya. Mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai pemberi syafaat. Ini perkara yang sudah sering kita lewati. Berkaitan dengan syafaat ada dua, ada syafaatun manfiyah, ada syafaatun musbatah, yang sudah kita lewati di Qaidul Arba' ya. Ini namanya syafaat itu istilahnya ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba tersebut. Itu maknanya syafaat. Dia minta kepada pemberi syafaat tadi, yang pemberi syafaat ini tadi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun syafaat yang benar, dia memiliki syarat dari beberapa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani As-Sunani ini, di antaranya mendapatkan izin ya, dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala ba'da iznillah. Kemudian apa lagi? Man radhiyallahu qaulahu wa 'amalahu. Yang kedua, orang yang memberikan syafaat tadi adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah orang yang memberikan syafaat tadi punya kudrah, punya kemampuan untuk memberikan syafaat seperti para nabi. Nabi kita Muhammad SAW memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat pada hari kiamat. Intinya syafaat itu untuk yang ditetapkan adalah syafaat yang Allah SWT tetapkan itu sah dan ada, semuanya berdasarkan dalil. Adapun yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT syafaatun manfiyah, intinya perkara yang tidak boleh diminta melainkan pada Allah SWT. Maka natutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Itu syafaat yang ditiadakan. Itu ringkasnya pembahasan syafaat sudah lewat di Al-Qaidul Arba. Kemudian masuk pada poin yang keempat, al-aslur rabi'. Asal yang keempat. Annal musyrikin alladzina ba'athallahu ar-rusula ilaihim, bahwasannya kaum musyrikin ya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada mereka, mukirun, mereka para rasul tadi mereka kaum musyrikun itu mukirun, mengikrarkan, menetapkan annallaha khaliquhum, bahwasannya Allah khaliquhum, pencipta mereka. Dalilnya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka menjawab la yaqulunna Allah, Allah, katanya mereka. Ini namanya apa? Pengikraran rububiyah. Wa annahu huwal ladzi khalaqas samawati wal ard, dan dia Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun khalaqahunnal azizul alim. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka menjawab yang menciptakannya adalah al aziz al alim, Ini bantahan untuk pelajaran sekolah umum ya. Makanya sebenarnya sekolah umum itu mengajarkan kekufuran. Makanya dengan adanya sekolah-sekolah Islam sekarang ini, tidak ada uzur bagi ikhwah masukkan anaknya sekolah kufur. Gimana tidak kufur? Itu masih ingat teori nebula? Apa itu? Alam semesta terjadi dengan sendirinya kan, dari atom-atom gedentuman itu ya. Sama teori siapa lagi itu, ada dua yang menyebutkan Darwin ya. Big Bang. Nah, Big Bang ya. Apa pirang? Atau paham nih berarti? Iya, lebih kurang ada teori itu kan? Ya, ini kan kufur pemantais. Menanamkan ke anak-anak kita tadi alam semesta tadi terjadi dengan sendirinya tadi. Ini memang teorinya orang-orang kafir. Kaum musyrikin pun di zaman dahulu enggak simpel-simpel mereka, enggak ribet, simpel jawabannya. Ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pelajaran IPA lebih banyak dibandingkan pelajaran agama ya enggak? Berapa pelajaran agama tuh kalau di sekolah umum? 3 jam sepekan. Sepekan cuma 3 jam pelajaran. 3 jam. Kuliah ada yang belajar agama? Ada cuma 2 SKS selama 4 tahun. Selama 4 tahun masuk dan mau dijadikan jadikan kufur nih Anbar. Nah itulah dampaknya tadi ya. Jadi harap kepada ikhwan-ikhwan, permasalahannya permasalahan akidah ya, nanti ditanamkan ke anak-anak. Walaupun mungkin mereka masih anak-anak tidak paham, nanti nempel ketika dewasa teori ini tadi. Minimal jadi syubhat. Begitu juga di sekolah-sekolah umum diajarkan sejarah. Sejarah banyak khurafat kan. Kayak dikenalkan anda ingat dulu ada buku-buku masih SD. Ada buku, di buku itu, buku sejarah itu ada Dewi Sri. Ya, ada dongeng itu ngajak kekufuran. Misalkan kisah Dewi Sri di buku-buku IPS. Itu kan kufur kan? Menetapkan adanya rubiah selain Allah SWT yang menghidupkan tanaman. Belum lagi sejarah-sejarah yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, yang kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang seperti ini tadi, yang harus diwaspadai bahaya. Wa annahu ar-razzaq alladhi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan bahwasanya dia Allah ar-razzaq. Ar-Razzaq sifatnya ar-Razqu ya, bukan ar-Rizqu. Kalau ar-Rizqu itu adalah apa namanya? Makhluk. Ar-Razqu dia sifatnya. Ar-Razzaq alladhi yukhrijul hayy, yang mengeluarkan sesuatu yang bisa hidup minal mayyit, dari benda yang mati. Biji keluar makhluk hidup. Bayangkan biji. Biji tadi lah dimasukkan kantong plastik, ditaruh pula berbulan-bulan di toko biji-bijian kan, ditanam bisa tumbuh. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari makhluk yang hidup. Makhluk hidup ya, seperti hewan mengeluarkan telur. Telur itu digolongkan benda mati. Kalau lantas jadi makhluk hidup. Wa annalladzi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dan dia Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Wa annalladzi yamlikus sam'a wal absara wal afidah, dan bahwasanya dia Allah yang memiliki pendengaran, penglihatan dan hati. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai pendengaran kita, penglihatan kita dan hati-hati kita. Qul man yarzuqukum minas sama wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dari langit yang berupa hujan, dari bumi seperti tanaman-tanaman. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayyu minal mayyit, siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa juga yang mengatur urusan. Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, katakan ya Muhammad, afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian mau bertakwa? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakan milik siapa bumi ini, wa man fiha, dan segala sesuatu yang ada dalam bumi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian memang tahu. Sayaquluna lillah, mereka menjawab lillah, milik Allah. Qul afala tadzakkarun, katakan ya Muhammad, afala tadzakkarun, terus kenapa kalian tidak mau ingat. Qul man rabbus samawati wal qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakan man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim, siapa rabb pengatur langit yang tujuh dan rabb arsy yang agung itu. Sayaquluna lillah, mereka menjawab Allah. Qul afala tattaqun, katakan ya Muhammad, kenapa kalian tidak mau takut. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in, katakan man biyadihi, siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, kekuasaan segala sesuatu, malakut kerajaan atau kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujir wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, dia yang bisa memberikan perlindungan dan tidak butuh dilindungi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab Allah. Qul fa anna tusharun, katakan ya Muhammad, fa anna tusharun, kenapa kalian bisa berpaling atau berdusta. Disebutkan di sini, kata Syekh Abdul Muhsin menukil dari Syekh Ismail Ansari, fa kaifa tadhhab uquluhum fi ibadatikum ghayrahu ma'a itirafikum wa ilmikum bidzalik, bagaimana bisa akal kalian tuh hilang di dalam peribadatan kalian kepada selain Allah bersamaan kalian mengakui dan mengetahui hal tersebut. Itu makna tusharun. Ya. Kalian mendustakan hal tersebut, tidak mau mengakuinya, kalian memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kalian tahu. Wa hadza fir'aun. Ini Fir'aun. Ma'a guluwihi fi kufrihi, bersamaan gulunya dalam kekufuran dia. Wa da'wahu, dan pengakuan dia. Akbahu da'wah, adalah pengakuan yang paling buruk. Wa nutquhu bil kalimati syan'a, dan pengucapan dia, perkataan dia dengan kata-kata yang paling keji. Lihat kata As-Sun'ani, inilah Fir'aun, dia gulu sudah ekstrim dalam kekufurannya, tindakan mengaku dia sebagai Tuhan adalah pengakuan yang paling buruk. Dia telah mengucapkan ucapan yang paling keji. Ya qaulullah ta'ala fi haqqihi hakian an Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kondisi Firaun ketika Allah menghikayatkan ucapan Musa alaihissalam. Musa mengatakan, "Laqad 'alimta, Sungguh hai Fir'aun, engkau telah tahu. Ma'anzalaha ula illa rabbus samawati wal ardi basair. Tidaklah menurunkan perkara-perkara tersebut. Ha'ula, ha'ula ini sebenarnya kembali ke 9 ayat. Ke semua ayatin yang disebutkan dalam Al-Quran. 9 ayat. Apalagi, apa 9 ayat itu? Sarif. Yang dilihat oleh Fir'aun. Kodok. Darah. Apa? Yang sebutkan kodok, darah, ya. Terus haula kembali ke ayat-ayat itu tadi. Maknanya tidak, sungguh engkau tahu, wahai Fir'aun, tidaklah menurunkan 9 tanda-tanda kebesaran tadi, melainkan adalah Rabbus samawati wal ard. Basair. Sebagai ayatin. Basair maknanya ayatin. Sebagai tanda-tanda. Pada pernyataan Musa, laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Itu menunjukkan apa? Musa menetapkan kepada Fir'aun bahwasanya Fir'aun mengikrarkan rububiyah. Wa qala iblis. Iblis mengatakan, "Inni akhafu Allaha rabbal 'alamin." Iblis saja takut. Kalau ada manusia yang tidak takut kepada Allah, lebih parah dari iblis. Iblis mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Iblis mengatakan lagi, Rabbi bima agwaitani. Ini pengikraran iblis, bahwasannya yang menyesatkan dia adalah Allah SWT. Rabbku. Dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Tapi ini tidak adab dari iblis. Contoh iblis yang tidak punya adab. Dia nisbatu syar ilallah. Kan tidak boleh. Wasyar'u laisa ilaik. Kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang menyesatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyesatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil falah hadiyalah. Wa may yahdillahu falah mudhillalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Yang menyesatkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh menyandarkan keburukan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia mengatakan Abu Jahal adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nisbatkan seperti ini tadi secara lafaz itu tidak boleh. Adapun kesesatan tadi sudah kita yakini memang Allah memang Allah SWT yang menyesatkan Fir'aun. Semua terjadi dengan kehendak Allah SWT. Namun menisbatkan. Ini tidak diperbolehkan. Tidak adab terhadap Allah SWT. Rabbi fa'angzirni. Wahai Rabbku, angzirni. Iblis menyebutkan. Kalau kita perhatikan, seluruhnya iblis menyebutkan lafaz Rabbi. Menunjukkan iblis menetapkan apa? Rububiyah. Wa kullu musyrikin mukirruna bi'annallah mukirrun. Wa kullu musyrikin muqirrun bi annallaha khaliquhu wa khaliqus samawati wal ardi wa rabbuhun. Setiap musyrik pasti dia mengikrarkan bahwasannya Allah adalah penciptanya dan juga pencipta langit-langit dan bumi. Wa rabbuhun, dan juga pencipta seluruhnya. Wa rabbu ma fihinna. Di sebagai nuskha wa rabbu ma fihima. Itu yang disebutkan di taklik ya. Di situ bukan lafdhuhunna fi kalimati rabbuhunna lafadhunna dhamirhunna pada lafad Rabbuhunna wa fi kalimati fihinna ya, wa rabbu fihinna wa rabbu ma fihinna, itu kan ibaratul matbu'ah, ibarah lafad yang tercetak itu dengan lafad wa rabbuhuma wa rabbu ma fihima, bukan hunna. Tidak masalah sih. Kalau dia Rabbuhunna berarti dianggap mu'annas semua itu tadi, karena menggunakan jamak. Wa khaliqus samawat, kan banyak kan langit-langit itu kan, wal ard, bumi, semuanya mu'annas. Namun kalau di Rabbu fi, Rabbu ma fihima, itu menunjukkan yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang ada di alam langit dan bumi. Tidak masalah, intinya maknanya tepat semua. Waraziquhun, waraziquhum, dan yang memberi rezeki kepada mereka. Kaum musyrikin, setiap musyrik dia menetapkan Allah adalah pencipta, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, dan pemilik, pengatur segala sesuatu yang ada dalam langit dan bumi. Waraziquhum, dan yang memberikan rezeki kepada mereka. Walihada ihtajja alaihim rusul, oleh karena itu para rasul berhujjah, ya, berargumentasi kepada mereka. Biqaulihim, dengan pernyataan mereka para nabi dan para rasul menyatakan, afaman yakhluku kaman la yakhluk, apakah sama antara orang yang mencipta seperti orang yang tidak mampu mencipta? Tentu jawabannya tidak mungkin sama ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah itu la yakhluqu dzubaban, tidak mampu menciptakan lalat. Walau ijtama'u lah, meskipun mereka berkumpul satu padu untuk menciptakan lalat, itu tidak mungkin mampu. Wal musyrikun muqirruna bidzalik wa la yunkirunahu, kaum musyrikun mereka menetapkan hal tersebut dan tidak mengingkarinya. Berkaitan dengan Firaun ini faedah, apakah jasad Firaun itu masih ada sampai sekarang ya. Yang ada di piramid itu tadi tidak bisa dipastikan itu jasad Firaun. Ya, intinya tidak ada dalil yang bisa menyatakan itu jasad Firaun, Firaun Musa, ya, Firaun Musa. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Namun kalau memponis pasti itu wallahu alam. Dikarenakan maksud ayat yang falyauma nunajjika ibadanika litakuna liman khalfaka ayah, surat Yunus, fal yauma nunajjika bibadanika, pada hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda bagi orang yang setelah engkau. Disebutkan oleh Ibn Abbas, bisa dilihat di dalam tafsir Ibn Abbas itu menyebutkan dulu itu Bani Israel ragu, masa mati Musa, Firaun kan misalnya itu jagoan gitu loh kan, masa dia mati, tiba-tiba dikeluarkan oleh Allah SWT ke tepi pantai. Jadi sebabnya tadi dikeluarkan adalah untuk menolak keraguan Bani Israel. Nah itu kan terjadi di pantai, dan ketika itu gak ada orang sama sekali kan, setelah lewat dari Laut Merah itu kan mereka pergi ke wilayah apa namanya yang masuk ke Syam kan, yang mereka masuk kampung Palestina, pas dilihat ada suruh masuk, kalau masuk menang itu kan, pas pulang itu kan kampungnya ada orang-orang Jababiroh itu kan, ke sana yang dihukum mereka yatihuna fil ard, tinggal di bumi selama 40, dihukum 40 apa 40 tahun ya, tidak boleh masuk ke kampung tersebut. Nah, di situ tidak juga didapati dalil kalau mereka geret jasad Firaun. Intinya untuk memastikan itu jasad Firaun Musa tidak bisa dipastikan. Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu tadi. Wallahu ta'ala alam sab. Ya. Lanjutkan fikirnya.